أخواني في الله أعزكم الله وأخواتي في الله، قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ومن فوائد هذا الحديث بيان الإحسان، وهو أن يعبد الإنسان ربه عبادة رغبة وطلب كأنه يراه. Di antara faedah hadis ini adalah menerangkan tentang makna al-ihsan, yaitu seseorang beribadah kepada Rabbnya dengan ibadatu raghbah, dengan ibadah yang penuh dengan harapan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talaba ka'annahu yarahu, dan meminta kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Fayuhibbu an yasila ilaih, maka tentunya dia suka untuk sampai kepada Allah atau bertemu dengan Allah. Wa hadhihi darajah min al-ihsan hiya al-akmal, dan derajat ihsan ini merupakan derajat yang paling sempurna. Yani kalau diurutkan ketika orang pertama masuk Islam, maka itu tingkatan pertama ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, saya menyerah diri atau saya pasrah, saya masuk Islam. Ini baru al-islam dalam artian istislam, menyerah diri. Hatinya kita belum tahu apakah sungguh-sungguh dengan hatinya atau karena sesuatu, iya toh. Tapi dengan berjalan di dalam Islam ini akan terlihat keimanannya. Ini tingkatan berikutnya. Ternyata dia membuktikan dengan ibadah-ibadah, dengan sholatnya, puasanya, bahkan pada ibadah yang tidak terlihat oleh manusia. Sholat di tengah malam, puasa yang orang tidak tahu dia ini puasa atau tidak, dia berpuasa dan betul-betul konsekuen dengan puasanya. Berarti ada iman. Tetapi kemudian meningkat lagi ketika dia imannya naik, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin yakin, semakin yakin. Maka dia betul-betul yakin bahwa Allah di hadapannya, dan dia yakin ketika beribadah bahwa Allah SWT betul-betul melihat dia, dan dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, karena tingginya ma'rifatullah, karena tingginya pengenalan dia kepada Allah. Maka derajatnya dia semakin tinggi, yaitu mencapai derajat ihsan. Maka dikatakan oleh Syekh bahwa derajat minal ihsan ini merupakan al-akmal, merupakan derajat yang paling sempurna. Fa in lam yasil ila hadhihi al-hal fa ila darajati tsaniyah, kalau belum mencapai derajat yang tertinggi yaitu al-ihsan, maka dia mencapai derajat yang kedua, yaitu an ya'budallaha ibadata khaufin. Derajat yang kedua adalah beribadah kepada Allah dengan ibadah khauf. Kalau tadi ibadah harap, harapannya lebih tinggi. Tetapi sekarang beribadah kepada Allah karena takut. Wa harap min azabih, dan menghindari azab Allah. Ini derajat yang kedua. Walidzalika qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, oleh karena itu Nabi menyatakan, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau kamu tidak melihat Allah, maka paling tidak kamu yakin kalau Allah melihat kamu. Orang yang beribadah dalam keadaan merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaannya? Apa yang lebih tinggi antara raghbah dan raghbah? Ini raghbah, ini raghbah. Atau ini harap, ini cemas, atau ini harap, ini takut. Ini raja, ini khauf. Kalau seorang dalam keadaan yakin, karena yakinnya seakan-akan dia melihat Allah, Mana yang lebih tinggi, rahbah apa rahbah? Harapan atau rasa takut? Harapan. Dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kenal betul dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Maka tentunya dia akan berharap sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah dalam keadaan di depannya siap mengabulkan apa yang dia minta, memberikan apa yang dia doa, mengampuni apa yang dia minta ampun. Maka rahbahnya lebih tinggi. Wa in lam takun tarahu, dan kalau kamu tidak melihat Allah, tentunya kamu yakin Allah melihat dia atau Allah melihat kamu. Maka ketika seorang merasa dilihat, muncul rasa takut, takut salah, takut keliru, takut tidak sempurna salatnya, takut tidak diterima, atau takut kalau sampai perbuatannya tidak sempurna, ibadahnya tidak sempurna. Tentunya orang yang beribadah dengan rohbah bukan berarti tidak takut. Orang yang beribadah dengan khauf bukan berarti tidak berharap. Tapi yang kita bicarakan adalah yang menonjol. Tapi mana yang lebih tinggi antara keduanya? Orang yang lebih menonjol rasa takutnya atau yang lebih menonjol rasa harapnya? Mana yang lebih tinggi? Nah, katanya para ulama, kalau lebih tinggi rasa takutnya, maka seperti ibadahnya seorang pegawai. Karena dia takut dengan majikannya akan dipecat, akan dikinikan, dan begitu kan. Seperti ibadahnya seorang budak. Seorang budak yang takut pada tuannya. Setiap diperintah, kerjakan, kerjakan. Karena dia budak, takut kepada tuannya. Tetapi kalau beribadah dalam keadaan harapan yang lebih tinggi, maka dia beribadah seperti seorang pegawai yang nunggu bayaran. Mana yang lebih tinggi? Hah? Tidak bisa dipisahkan. Khauf dan raja harus bersama-sama. Yang paling tinggi adalah yang beribadah dengan cinta, karena cinta itu mengandung rasa harap dan mengandung rasa takut. Dan kalau dalam keadaan dia beribadah kepada Allah, maka harapannya sangat tinggi. Ketika dia ingat bahwa Allah melihat dirinya, maka rasa takutnya semakin tinggi. Dan begitulah keadaan orang yang beriman. Cinta kepada Allah, cinta yang mengandung rasa takut kepadanya, dan cinta yang mengandung rasa harap kepadanya. Ay fa in lam ta'buduhu ka'annaka tarahu fa innahu yaraka. Yani kata Syekh, kalau engkau tidak beribadah kepadanya karena berharap kepadanya, karena melihat kepadanya, maka sungguhnya engkau beribadah dalam keadaan merasa dilihat oleh Allah. Wa min fawaidi hadzal haditsil 'adzim. Dan di antara faedah hadis yang agung ini adalah anna 'ilma as-sa'ati maktumun la ya'lamuhu illa Allah. Bahwasanya ilmu tentang hari kiamat adalah tersembunyi, tertutup. La ya'lamuhu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jal. Maka faman idda'a 'ilmahu fa huwa kadzib. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku tahu tentang hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat, dalam artian kapan hari kiamat itu, fahuwa kadzibun, maka dia berdusta. Wa hadza kana khafiyan ala afdalir rusul. Karena masalah datangnya hari kiamat tersamar walaupun terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika ditanya tentang hari kiamat, jawabannya masail bi'alam wamal mas'ulu bi'alam min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang menanya. Artinya Rasul sendiri tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat, dan malaikat pun tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Maka afdalur rusul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan afdalul malaikah adalah Jibril alaihi salam, tetapi keduanya tidak mengetahui. Rasulullah tidak mengetahui, Jibril pun tidak mengetahui. Padahal Rasulullah adalah sebaik-baik Rasul dan Jibril adalah sebaik-baik malaikat. Berarti memang ilmu sa'ah adalah ilmu yang maktumun, yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh Allah kapan datangnya. Kita hanya mengetahui apa yang diberitahukan oleh Allah sebagai tanda-tanda hari kiamat. Wa min fawaid hadzal hadis, dan termasuk faedah hadis ini juga adalah anna lis-sa'ati asyraqan, bahwa hari kiamat itu memiliki tanda-tanda, ay alamat, yakni ciri-ciri akan dekatnya hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asra'atuha. Tidaklah mereka menunggu kecuali hari kiamat yang akan datang pada mereka dengan tiba-tiba, baghtatan, saj'atan. Tidaklah mereka menanti kecuali datangnya hari kiamat yang tiba-tiba. Dan kata Allah, faqad jaa'a asraquha, dan telah datang tanda-tandanya. Berarti hari kiamat itu dekat. Bu'istu, aku dibangkitkan. Wal qiyamah kahatain, aku dibangkitkan, dan hari kiamat itu seperti dua jemari, dekat sekali. Kata Rasulullah SAW. Yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah tanda dekatnya hari kiamat. Sudah merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Apalagi tanda-tanda yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak yang sudah terjadi. Ay alamatuha, yakni alamat-alamatnya atau tanda-tandanya. Wa qasamal ulama'u alamatis sa'ah ila salasati aqsam, dan para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi tiga jenis. Qismun mada wa qismun la yazal yatajaddad wa qismun la ya'ti illa qurba qiyamis sa'ah. Dibagi tiga oleh para ulama. Satu jenis tanda-tanda hari kiamat sudah lewat, dan satu jenis tanda-tanda hari kiamat yang masih terus terjadi dan terjadi lagi, diperbarui lagi, diperbarui lagi. Dan jenis yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat yang belum datang, yang kalau datang tanda tersebut merupakan dekatnya hari kiamat dan sangat dekatnya dengan hari kiamat. Tamaman, yakni persis akan terjadinya hari kiamat, yang dijuluki dengan asyratus sa'ah al-kubra atau al-kabirah, tanda-tanda hari kiamat yang besar, al-udhma. Jadi ada tanda-tanda hari kiamat yang sughra dan ada tanda-tanda hari kiamat yang kubra. Seperti yang kubra, yang besar, yang betul-betul dekat dengan hari kiamat, ketika terjadinya tanda tersebut, maka hari kiamat setelahnya adalah turunnya Isa ibn Maryam alaihi salam, keluarnya Dajjal, dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dan tulu'u syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Ini beberapa tanda-tanda hari kiamat yang besar, yang ketika terjadi apa yang disebutkan ini, maka hari kiamat adalah setelahnya, dekat sekali. Turunnya Isa di Syam, yang akan turun dan mengikuti syariatnya Imam Mahdi, dan sholat menjadi makmum, Imam Mahdi yang menjadi imam. Artinya datang tidak dengan syariat Nasrani yang dulu, tapi dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya syariat yang kita kerjakan, sholat lima waktu dan sebagainya. Ayat. Demikian pula Dajjal yang disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi fitnah bagi manusia. Demikian pula Ya'juj wa Ma'juj, min kulli hadabin yansilun, yang karena banyaknya jumlah mereka dan mereka adalah kaum perusak, itu turun seperti air bah. dikatakan yang silun, karena banyaknya. Dan kemudian terbitnya matahari dari barat. Wa qad dzakara an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min amaratiha an talidal amah rabbataha. Dan disebutkan oleh Nabi pula tanda-tandanya hari kiamat, atau tanda-tanda hari kiamat adalah an talidal amah rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Yani an takuna al-mar'ah amah, yani seorang wanita sebagai budak, fatalid imra'atun fatakunu hadhil mar'ah ghaniyah, maka dia melahirkan seorang wanita, maka wanita tersebut yang sebagai anaknya merupakan wanita yang merdeka karena merupakan anak tuannya. Ghaniyatun, kaya, tamliku mithla ummiha, wa huwa kinayatun an sur'ati kathratil mal, dan ini adalah kinayah banyaknya harta. Wa intisharuhu bainan nas, dan tersebarnya di antara manusia. Wa yu'ayyidu dhalikal mithl alladhi ba'dahu, dan juga yang menunjukkan kejadian seperti ini, yakni mudahnya orang mendapatkan harta, adalah ucapan Rasulullah berikutnya. Wa antaral hufatal 'uratal 'alata ri'a'as sya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang telanjang kaki, tidak berpakaian, dalam keadaan miskin, penggembala kambing, tetapi berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat juga, mudahnya seorang mendapatkan harta. Wa min fawaidi hadzal hadits, dan termasuk faedah hadis ini adalah husnu ta'limin nabi, baiknya cara pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu istafhama as-sahabah hal ya'lamuna hadha as-sa'il am la, yani di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Atadruna man as-sa'il, apakah tahu kalian siapa penanya itu? Tentunya Rasulullah SAW mempertanyakan seperti ini untuk mengajari mereka. Ini cara pengajaran yang baik, ditanya untuk kemudian diterangkan. Min ajli an yu'allimahum bih, ya ini karena Rasulullah SAW akan mengajarkan siapa tadi yang datang. Wa hadza ablagh mimma law 'allamahum ibtida'an, dan cara seperti ini lebih tinggi, lebih baligh, lebih mengenal daripada ibtida'an, daripada langsung menerangkan tadi itu Jibril begitu, dengan bertanya dulu, tahu kamu siapa tadi? Ketika mereka mengatakan Allah wa Rasulullah alam, tadi adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Mana yang lebih baligh? Yang lebih baligh, yang lebih tinggi, lebih mengenal adalah yang dengan pertanyaan lebih dulu. Sebab ketika seorang ditanya, biasanya ya tatalla ila al-ma'na, biasanya mencari-cari apa ya? Iya toh? Tahu kamu apa itu hari kiamat? Apa yang ada pikiran kamu? Mencari kiamat apa ya? Ketika orang dalam keadaan seperti itu orang yang betul-betul siap menerima keterangan apa itu hari kiamat. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Dan tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Yauma yakunu an-nasu kal farasil mabthuth, yaitu hari di mana nanti manusia seperti andai-andai yang berterbangan. Ikhwan fillah jazakumullah, cara seperti ini adalah lebih baik daripada langsung menyampaikan. Kalau langsung menyampaikan, mungkin ada yang belum siap, mungkin ada yang masih sibuk dengan sesuatu, mungkin ada yang dalam keadaan pikirannya kemana. Tapi ketika dengan pertanyaan lebih dulu, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Tahukah kamu siapa penanya? Maka semua berpikir dan bersiap-siap. Apa ya? Siapa ya? Nah, ketika sedang berpikir, bertanya-tanya siapa ya? Apa ya? Diterangkan, dia adalah Jibril. Maka semuanya dengan mudah menerima, dan semuanya sudah siap untuk menerima ilmu. Li'annahu idza sa'alahum thumma 'alima 'allamahum kana dzalika ad'a. Karena jika bertanya kepada mereka kemudian mengajarkan kepada mereka, maka yang demikian ad'a, lebih mengajak, lebih mengena, liwa'i, lebih mengajak kepada kesadaran, yakni lebih membangkitkan kesadaran. Ma yaqulu wa tubutuhu, dan juga untuk bisa memahami dengan siap atau siap memahami dan kemudian akan mantap dalam hati. Sebab biasanya kalau sudah ditanya, enggak ada yang bisa jawab. Semua bertanya-tanya, apa sih jawabannya? Setelah dari yang bisa jawab semua, kemudian dijawab oleh gurunya. Maka semua akan mengatakan, oh, betul-betul ingat terus, mantap di hati. Ini adalah faedah berikutnya dari cara pengajaran, yaitu husnu ta'limin nabi, baiknya cara pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min fawaid hadzal hadis al'azim, dan termasuk faedah hadis yang agung ini adalah an-nasail 'anil 'ilmi yu'tabar mu'alliman. Dan faedah lain yaitu bahwasanya seorang yang bertanya tentang ilmu itu yu'tabar mu'alliman, bisa dianggap sebagai muallim, pengajar. Ya, padahal dia bertanya tentang ilmu, tapi dianggap pengajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril mengatakan mal Islam, mal iman, mal ihsan, apa yang dilakukan oleh Jibril? Bertanya atau mengajarkan? Bertanya. Tetapi disebut ini Jibril mengajarkan kepada kalian. Padahal yang dilakukan oleh Jibril adalah bertanya. Berarti seorang yang bertanya tentang ilmu bisa dianggap sebagai pengajar. Wasabaqatul isyarah, dan sudah lewat kita singgung tentang makna ini. Ila hadza lakin uridu an ubayyin annahu yanbaghi lil insani an yas'al amma yahtajuhu an-nas walau kana 'aliman. Dan saya menginginkan, kata Syekh, untuk menerangkan pada kalian bahwa orang manusia kadang perlu bertanya sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia walaupun dia sudah tahu. Min ajli an yanala ajra ta'lim, agar dia mendapatkan pahala pengajaran. Dia mendapatkan pahala pengajarannya, padahal yang ngajarin bukan dia, dia cuma bertanya. Ya Ustaz, apa yang dimaksud demikian, demikian, demikian? Dia sudah tahu sungguhnya, tetapi karena dia tahu masyarakat di sekitar sini tidak paham, atau karena kaum muslimin yang ada di hadapannya rata-rata tidak mengerti, maka dia sengaja bertanya supaya diterangkan. Maka orang yang bertanya ini tadi mendapatkan pahala ta'lim, bukan pahala belajar. Dia mendapatkan pahala belajar dan sekaligus mendapatkan pahala ta'lim, pahala pengajaran. Seakan-akan dia sedang mengajar kepada masyarakat, padahal yang menerangkannya adalah ustaznya. Gurunya juga mendapatkan pahala pengajaran, dan si penanya ini pun dapat pahala pengajaran. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Karena dia niatnya memang ingin mengajarkan kepada manusia, maka dia bertanya, maka dia pun mendapatkan ajrut ta'lim. Wallahul muwaffiq, Allah lah yang memberikan at-taufiq. Wallahu ta'ala a'lam.